Maafkanlah. Satu lagu buat dangdut terserut sadar. Spesial untuk para undangan. Spesial Mas Bagus Joko. Lagu baru dari Monata. Alus, alus, re, alus, re, alus. Jangan pati Rere Ros Pati Ramai. Selamat malam semuanya. Turun-turun Morata Mania Indonesia. Tiada ku sangka dan ku duga kau RMI Pati DKR Morata. Selamat malam RAMC Pati Morata Mania Ingureh Demak Monata Mania Sumulilo Monata Mania Alas Robot. Selamat datang semuanya. Kalian-kalian luar biasa. Ribet Otot. Tiada ku sangka dan ku juga kau hianat cinta dan diriku yang telah lama berdua percuma. Asik hey. Mas Bagus Matur Subanun. Nanti panser kalau ngejob lagi duetnya sama Mas Bagus ya. Buat ibu-ibunya panser yang di depan tetap bergoyang. Kalem-kalem aja. Yang penting semuanya happy. Big Boss yang ada di depan. Alis. Monata Mix Bro. Terjadi ku terima kasih Mas Bagus.